إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab atau risalah Qawaid Salafiyah wa Nasaih Tawjihiyah lil Khuruj min Fitan al Hizbiyah. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala al-qa'idatu tsaminah, kaidah yang ke-8. وهي أن نعلم جميعا أن صاحب الحق المتمسك به كبير. Yaitu hendaknya kita mengetahui dan meyakini semuanya bahwa sahibul haq, seorang yang berjalan di atas kebenaran, yang berpegang teguh dengan kebenaran, dia adalah seorang yang kabir, orang yang besar, orang yang mulia dengan sikapnya yang komitmen di atas al-haq. Wa anna sahib as-sunnati al-mutamassik biha as-sa'ira 'ala al-manhaj as-salafi huwa kabir bil haqq alladhi yasir 'alayhi. Dan seorang yang berjalan di atas sunnah, yang komitmen dengan sunnah, yang berjalan di atas al-manhajus salafi, adalah kabir, seorang yang besar, seorang yang mulia, disebabkan kebenaran yang dia berjalan di atasnya. Wa huwa ala khairin 'adzimin bi idznillah azza wajalla. Dan dia berada di atas kebaikan yang besar bi idznillah subhanahu wa ta'ala. وأن من خالف الحق وعاند وأصر على باطله فهو صغير وإن كثر علمه. Dan siapa yang menyelisihi kebenaran, menentang kebenaran, dan terus berjalan di atas kebatilannya, maka dia saghir, dia kecil, dia hina, dia rendah, meskipun ilmunya banyak. فَيُؤْخَذُ مِنَ الْأَوَّلْ وَلَا يُؤْخَذُ مِنَ الثَّانِي. Maka ilmu itu diambil dari yang pertama, ahlus sunnah, yang komitmen di atas sunnah, dan tidak diambil dari jenis yang kedua, yang menyelisihi al-haq, yang menyimpang dari kebenaran. فَيُؤْخَذُ مِمَّنْ كَانَ عَلَى الْحَقِّ وَلَا يُؤْخَذُ مِمَّنْ انْحَرَفَ عَنِ الْحَقِّ. Maka ilmu itu diambil dari mereka yang berjalan di atas al-haq, dan tidak diambil dari yang menyimpang dari al-haq. Ini faedah yang ke-8 yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullahu ta'ala, bahwa dalam hal pengambilan ilmu, seseorang diambil ilmunya apabila dia berjalan di atas sunnah, dikenal amanah, komitmen di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa sallam, jauh dari bid'ah, jauh dari hizbiyah, jauh dari inhirafat, berbagai macam penyimpangan, sebagaimana yang dinasihatkan oleh para ulama, ulama as-salaf, dalam hal pengambilan ilmu harus dari seorang yang kita mengenal agamanya. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu itu agama kalian, maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Seorang yang belajar kepada ahlu sunnah, maka maka besar harapan dia berjalan di atas sunnah. Sebaliknya seorang yang belajar kepada ahlul bid'ah, maka sangat besar pengaruh dari seorang guru. Apabila gurunya khawarij, maka muridnya akan terseret kepada pemikiran khawarij. Seorang guru yang berpemikiran rafidah, syiah, apabila seorang belajar kepadanya, lama-kelamaan akan terseret kepada bid'ahnya. Oleh karena itu, ketika seorang hendak mengambil ilmu, yang pertama kali dia perhatikan, apakah si fulan berjalan di atas sunnah. Jangan dia melihat pertama kali dari sisi hafalannya. Masya Allah, fulan hafalannya banyak. Si fulan hafal Quran, hafal hadis, hafal sahihul Bukhari, hafal sahihul Muslim. Masya Allah, fulan usuli, ahli usul, ahli mustalah. Yang menyebabkan seorang tertipu, akhirnya dia belajar bukan hanya ilmu mustalahnya yang dia ambil, tapi juga bid'ahnya. Masih saja para ulama dari dahulu, dari zaman para ulama ussalaf, mereka menganjurkan ahlus sunnah, menganjurkan kaum muslimin untuk mengambil ilmu dari ahlus sunnah. Yang pertama kali diperhatikan adalah apakah dia komitmen di atas sunnah. Apabila dia tidak berjalan di atas sunnah, meskipun dia memiliki ilmu yang banyak, hati-hati, jangan mengambil ilmu dari Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah. Ketika beliau memuji Hammad ibn Zaid rahimahullah ta'ala, seorang ahlul hadis, imam di antara imam, imam sunnah, Hammad ibn Zaid, Abdullah ibn Mubarak menganjurkan kaum muslimin untuk mengambil ilmu darinya. Ayyuhat talibu ilma iti Hammad ibn Zaid watlubanna al-ilma bihilm thumma qayyidhu biqayd la kathawr wa kajahm wa ka'amr ibn Ubayd. Kata Abdullah ibn Mubarak, wahai seorang penuntut ilmu, datangilah Hammad bin Zaid, ambillah, tuntutlah ilmu darinya dengan penuh ketenangan. Tulis apa yang kamu dengarkan darinya. Jangan mengambil ilmu dari Thawr, dari Jahm, dan dari Amr bin Ubayd. Ini tokoh-tokoh bidah. Jangan mengambil ilmu dari mereka. Ambil ilmu dari Ahlus Sunnah. Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Barbahari rahimahullah, laisa al-ilmu bi kathratir riwayah wal kutub, wa innama al-alimu man ittaba' al-kitaba was-sunnah, faman ittaba' al-kitaba was-sunnah fa huwa 'alimun wa in kana qalila ar-riwayati wal kutub. Ilmu itu bukan banyak kitab, banyak riwayat. Namun seseorang itu dikatakan alim apabila dia mengikuti Al-Kitab dan Sunnah. Siapa yang berjalan di atas Al-Kitab dan Sunnah, maka dialah alim, meskipun sedikit riwayatnya, sedikit ilmunya, sedikit kitabnya. Apa manfaat ilmu yang banyak kalau menyeret seseorang kepada bid'ah? Tujuan kita belajar untuk apa? Mendapat hidayah, iya kan? Mengapa kita belajar? Mengapa kita menuntut ilmu? Untuk mendapatkan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat. Dan beliau berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Aku berlindung diri kepada-Mu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa itu al-'ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat? ilmu yang dipelajari seorang hamba, seorang penuntut ilmu yang dengannya dia terselamatkan dari dua pintu syaitan, pintu syubhat dan pintu syahwat. Kata Sa'di rahimahullah ta'ala dalam muqaddimah al-manzumah, ilam hudita anna afdal al-minan ilmun yuzilu syakka anka wad-daran wa yakshifu al-haqqa lidil qulubi wa yusilu al-abda ila al-matlubi. Ketahuilah bahwa anugerah terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan adalah ilmu. Ilmu apa itu? Ilmu yang bermanfaat. Yuzilu syakka anka wad-daran. Ilmu yang dapat mengikis, yang dapat menghilangkan darimu asyak, keragu-raguan, maksudnya syubhat. Ad-daran, kotoran, maksudnya syahwat. Oleh karena itu tujuan kita belajar untuk berjalan di atas hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, selamat dari syubhat, selamat dari syahwat. Maka untuk itu seorang harus melihat kepada siapa dia belajar. Yang paling pertama dia lihat apakah dia berjalan di atas sunnah. Jika dia berjalan di atas sunnah, belajar darinya, ambil ilmu darinya, insyaallah aman. Aman, aman dari fitnah. Tapi kalau melihat dari sisi ilmunya, masya Allah, cara menyampaikan fulan bagus, fulan pandai berorasi, fulan banyak hafalan, fulan banyak kitab, fulan banyak syekh. Akan tetapi mutalabbisun bil bid'ah wal inhiraf, terjatuh dalam penyimpangan, cuci tangan darinya, menyelamatkan diri lebih baik. Lalu beliau berkata, hafizahullah ta'ala, al-qa'idatul tasi'ah, kaidah yang ke-6, yang ke-9, wahiyya qa'idatun muhimmatun usi nafsi wa ikhwani biha, dan ini merupakan kaidah yang penting yang aku wasiatkan kepada diriku dan kepada saudara-saudaraku dengannya. Wa hiya ay yuhasib al mar'u nafsahu fi aqwalihi wa af'alihi. Hendaknya seorang hamba mengoreksi dirinya terhadap apa yang dia ucapkan dan dia perbuat. Ucapannya, perbuatan-perbuatannya. Koreksi. Introspeksi sebelum dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dihisab pada yaumul qiyamah. Seorang salafi, seorang ahlu sunnah adalah seorang yang senantiasa mengawasi dirinya, mengawasi amalan dan perbuatannya, tidak sembrono, tidak serampangan, namun dia berusaha untuk selalu memeriksa, meriksa hatinya, apakah dia telah ikhlas dalam beribadah, memeriksa lisan, amalan, apakah telah berjalan di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Hisab, muhasabah, sebelum dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada yaumul qiyamah. Jujur dalam bersikap. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan qawlan sadida, ucapan yang jujur. Jangan karena kebencian kita kepada seorang akhirnya kita berani berdusta, menisbatkan kedustaan kepadanya. Jangan berdusta meskipun kepada hizbi, meskipun kita benci kepada fulan, hati-hati dengan kedustaan. Iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila al nar. فَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّ الْكَذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. Hati-hati kalian dengan sifat dusta, dusta itu akan mengantarkan seorang kepada kemaksiatan. Kemaksiatan menyebabkan seorang terjerumus ke dalam neraka. Tidaklah seorang itu berdusta dan membiasakan dirinya berdusta hingga dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kadzdzab. Al-kadzib, dusta bukan ciri-ciri Ahlus Sunnah, masyaallah rahimakumullah. Nah. Adapun hizbiyun, ya, itu kebiasaan mereka. Sampai Syekh Rabi' Habibullah taala berkesimpulan, hizbi la yakunu hizbi illa wa yakdzib. Tidaklah seorang itu menjadi hizbi melainkan dia berdusta. Dia suka berdusta. Syiarnya dusta. Ahlus Sunnah jangan demikian, masyaallah rahimakumullah. Pelihara lisan, biasakan jujur. Apa yang kita ucapkan itulah yang terdapat di dalam hati kita. Jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Koreksi setiap apa yang kita perbuat. Karena seorang berjalan di atas kebenaran menyebabkan syaitan tidak akan beristirahat. Dia akan terus berupaya memalingkan manusia dari as-siratul mustaqim. Fa ahyanan ya'ti syaitan lil wahid minna, terkadang syaitan datang kepada salah seorang dari kita. Wa yaj'aluhu yakhudhu fi amrin yatakallamu fi fa yatakallam fi ashkhas aw fi ba'd ikhwanihi intiqaman li umurin syakhsiyah. Terkadang seseorang di antara kita sibuk berbicara. Bicara tentang si fulan, si fulan, si fulan. Wah, hati-hati kamu terhadap fulan, fulan itu berbahaya, pemikiran bid'ah ini dan seterusnya. Atau dia membicarakan sebagian saudara-saudaranya dengan niat balas dendam. Karena antara dia dengan orang itu ada perkara-perkara pribadi. Umur syakhsiyah. Bainahu wa bainahum fi surati dhabbi anil manhaji salafi, antara dia dengan mereka namun dalam bentuk dipoles, dalam bentuk pembelaan terhadap manhaj salafi. Padahal permasalahan awalnya masalah cekcok pribadi antara si fulan dengan si Allah. Ya, mungkin ribut masalah dagang. Yang ini jual herbal, itu juga jual herbal. Kamu kenapa meninggikan harga kamu ini? Kamu kenapa terlalu menurunkan harga punya saya? Jadi gak laku. Awalnya gara-gara herbal, akhirnya hati-hati itu ahlul bid'ah itu. Pokoknya gimana caranya supaya orang itu jatuh? Hati-hati, saya pernah melihat dia itu salaman sama perempuan. Padahal saudaranya sendiri, saudara kandungnya. Nah, jadi bahaya itu, fitnah. Itu orang terfitnah itu, maftun. Hati-hati masalah ini, kawan. Berbicara tentang aib. Ya. Ini seperti seorang yang sedang berada di pinggir jurang neraka, siap terjun. Jadi bukan hal yang ringan. Seorang harus jujur. Jujur di hadapan Allah, seakan-akan dia berbicara dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala siap untuk mengadabnya. Nah. Wallahi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, asal hukum ghibah itu haram. Asal hukum ghibah, membicarakan keburukan, aib orang lain, haram. Itu harus kita ingat. Kalaulah bukan karena adanya kemaslahatan, kemaslahatan yang syar'i yang menyebabkan dibolehkannya berghibah dalam sebagian hal, maka dia akan kembali kepada keumuman hukum haramnya ghibah. Namun karena ada kemaslahatan, maka diberi kesempatan dan diperbolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Adzammu laysa bighibatin fi sittatin متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة لإزالة منكر. Ini enam keadaan diperbolehkannya ghibah. Orang yang terzalimi, seorang yang menyebutkan identitas seseorang, seorang yang mentahdir, seorang yang dia menerangkan terhadap seorang terang-terangan berbuat kefasikan, seorang yang meminta fatwa, seorang yang meminta bantuan pertolongan untuk mengingkari sebuah kemungkaran. Ini enam keadaan diperbolehkan karena maslahat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral rahimakumullah, tempatkan perselisihan itu pada tempatnya. Urusan pribadi biarkan pribadi. Ada aturan-aturan sendiri, ada hukum tersendiri. La yahillu li muslimin ay yahjura akahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khayruhuma alladhi yabda'u bisalam. Jangan sekali-kali seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam. Keduanya bertemu, yang ini berpaling, ini juga berpaling, yang terbaik dari mereka yang memulai menebarkan salam. Ini dalam urusan-urusan yang sifatnya pribadi, hilangkan, hilangkan kedengkian, hilangkan rasa benci. Nah, jangan masalah pribadi lalu kemudian berusaha bagaimana caranya dikaitkan dengan permasalahan manhaj. Fal wahidu yusahihu niyatahu wa yuraqibu Allah azza wa jall. Hendaknya seorang membenarkan niatnya dan merasa diawasi Allah. Wa la yadhlimu ikhwanahu, jangan dia menzalimi saudara-saudaranya. Wa ya'lamu annahu law kadzaba aw adhara khilafa ma yubtin fa inna Allah azza wa jalla ya'lamu dhalik. Dan dia mengetahui kalaulah dia berdusta atau menampakkan sesuatu yang menyelisihi yang terdapat di dalam batinnya, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal itu. فإننا نجد أن كثيرا من الفتن التي تحصل بين الشباب, kita mendapati dari fitnah yang terjadi di antara para pemuda, قد يحاربون الشخص ويردون عليه وهذا الشخص عنده أخطاء كان يمكن أن تعالج بحكمة ورفق. Terkadang mereka memerangi seorang, mereka mentahdir dari seseorang dan membantahnya, ya mungkin orang itu punya kesalahan-kesalahan, tapi kesalahan ini masih mungkin untuk diobati dengan hikmah, dengan lembut. Tapi karena dia sudah kadung dendam, kadung benci, sudah, dia akan berusaha bagaimana caranya orang ini supaya jatuh. Nah, wa yusahihul wada' duna an yashudd 'alayhi, memungkinkan bagi dia untuk menormalkan situasi tanpa harus bersikap keras kepadanya. Hatta yaf'ana fi wa yukhrija min as-salafiyah, sampai dia mentaan, mencerca, lalu mengeluarkan saudaranya tersebut dari as-salafiyah. Hati-hati dari sekian banyak perselisihan ya ikhwan, terkadang ada hiqq, kedengkian atau hasad, penyakit hasad di dalam hati. Dia tidak senang kalau ada orang itu lebih dihormati oleh yang lain. Dia tidak senang kalau jumlah orang yang hadir di majelis orang tersebut lebih banyak daripada dia. Dia tidak senang kalau orang-orang memuji orang tersebut dan tidak memujinya. Muncul kedengkian. Gimana caranya untuk menjatuhkan orang ini? Waliyadzubillah. Hasad. Ini penyakit yang terkadang terdapat pada diri seorang, dan ini sangat berbahaya. Dia tidak akan menyelesaikan urusan dengan hikmah. Dia tidak akan memperbaiki perkara tersebut dengan cara yang bijak. Keinginannya yang penting fulan jatuh. وهذا التعامل في الأمور التي يقع فيها بعض الشباب dan معاملة dalam perkara-perkara yang terjatuh ke dalamnya sebagian para remaja, atau يقع فيها بعض من يظهر عليه إرادة الحق, atau terjatuh padanya sebagian mereka yang nampak padanya menginginkan kebenaran. وما بلغ في المعاناة والإصرار على الباطل وعدم قبول الحق مبلغا يدل على خذلانه. Dan betul dia terjatuh dalam kesalahan misalnya, namun tidak sampai pada tingkatan dia ngeyel atau berkelanjutan di atas kebatilan atau tidak ingin menerima sebuah kebenaran yang menunjukkan kehinaannya. Wa ala bu'dihi 'anil haqq ka halil halabi wa awbashi, dan yang menunjukkan jauhnya dia dari kebenaran. Jadi harus dibedakan, kata beliau. Ada seorang yang jatuh dalam kesalahan, namanya manusia, tidak selamat dari kekeliruan, kesalahan. Namun ada sebahagian orang yang ketika diingatkan, ya akhi jangan antum melakukan haram, ini fitnah, ini berbahaya, jangan antum ikut campur dalam hal ini, jangan antum ikut berbicara, biarkan ini para ulama yang membicarakannya. Nah, antum salah, antum demikian. Nah, dia bisa memperbaiki diri, mendengarkan nasihat. Ya, orang yang seperti ini, ya, didakwah dengan cara yang hikmah, terus diingatkan. Namun ada juga sebagian mereka yang semakin dinasihati, semakin menjadi. Semakin diingatkan, semakin menyimpang, semakin menampakkan taringnya. Nah, ini yang beliau permisalkan seperti Ali Hasan Al-Halabi. Ini sudah sekian lama dinasihat oleh para ulama, termasuk Syekh Rabi, dari penyimpangan-penyimpangannya, dari usul-usul, prinsip-prinsipnya yang dia sampaikan kepada para ikhwan. Nah, prinsip yang tidak pernah didengarkan dari para ulama ustadz. Ya. Ini dia sampaikan. Dia sebarkan di kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Diingatkan, masih juga seperti itu. Terus diingatkan. Nah, sampai kata Syekh Rabi', hafizullah ta'ala, 12 tahun. 12 tahun beliau menasihati. Enggak ada yang tahu kan? Kita enggak tahu. Kita cuma dengarkan hasilnya. Syekh Rabi' mentahdir Ali Hasan Al-Halabi. Itu hasilnya. Nah, padahal sudah sekian lama, 12 tahun dinasihati terus. Yahya Al-Hajuri 7 tahun dinasihat oleh Syekh Rabi' terus diingatkan. Nah, setiap kali Syekh ditanya masih fatwa beliau, nasihat beliau seperti netral. Ya, masing-masing punya kekuatan di atas sunnah terus. Padahal secara sir, secara diam-diam beliau sudah menyampaikan nasihat. Apakah di saat Yahya Al-Hajuri berangkat umrah atau haji, ziarah Syekh Rabi', terjadi perbincangan, ada nasihat, atau melalui telepon, terus berkali-kali. Namun subhanallah, tidak bertambah kecuali keburukan. Akhirnya para ulama mentahdir, dan kondisinya pun sekarang terlantar, tidak memiliki markas, ya, dan semakin jauh dari ahlus sunnah. Wallahu musta'an. Al-qa'idah al-ashirah, kaidah yang ke-10, wa min al-umuri al-muhimmati fi hadha al-janibi, di antara hal-hal yang penting dalam perkara ini, al-ilmu, al-ilmu, berilmu dan berilmu, wahai para ikhwan, para akhawat. كثير من السلفين سلفي لكن ما يتقدموا في العلم. Banyak dari salafiyun, dia salafi tapi tidak berkembang ilmunya. Nah, semangat, masya Allah, terus pokoknya anak mau belajar, meskipun kerja tapi anak harus belajar. Mulai dia belajar durusul lughah, rajin tiap hari, masya Allah, tamat durusul lughah, tamat pula pelajarannya, hilang entah kemana, sibuk bisnis semakin bertambah, sibuk kemana-mana, ditanya, ah gimana antum daurah kok tidak kelihatan? Iya, ini anak buka ruko di sini, anak tambah ruko di sana, anak punya bisnis ini, punya bisnis itu, sibuk. Nah, nanti berikutnya sadar lagi, Ras, ilmunya sudah hilang. Kembali lagi durusul lughah lagi jilid 1. Hadza babun, hadza miftahun. Ha. Tidak berkembang ilmunya. Salafi tapi ya begitu. Ibaratnya hanya sekedar penyedap rasa dalam sebuah makanan, ikut meramaikan. Tapi alhamdulillah daripada ikut majelisnya ahlul bid'ah, mending. Tapi yang namanya ahlus sunnah, kalau tidak punya ilmu, dengan apa dia akan berperang? Apa senjatanya? Kita ini dalam situasi perang. Perang ilmu maksudnya, perang hujjah. Seorang itu di mana-mana dia harus siap dengan ilmunya. Datang ke satu masjid, terlihat dulunya dia ya seperti keumuman, kok ini mulai terjadi perubahan. Nah, itu sudah mulai. Celananya sudah cingkrang di atas mata kaki. Timbul pertanyaan orang. Kamu kenapa kok celananya kok di atas mata kaki dipotong itu, kenapa kok tinggi, dulu enggak seperti itu? Kalau dia punya ilmu, oh, ada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Apalagi kalau dihafal Arabnya, ma asfala minal ka'bain fa finnar. Wah, masyaallah. Kemarin preman, sekarang jadi ustaz. Masyaallah ini. Akhirnya orang akan memuji. Dulu ini orang nakalnya bukan main. Sering kali nongkrong di ujung lorong itu. Minta rokok, minta ini. Sekarang masya Allah hafal pakai bahasa Arab. Jadi ustaz. Tapi kalau dia tidak memahami ilmu, tidak menghafal ilmu, nanti anak lupa dalilnya, nanti nanya ustaz nanti. Atau makasih antum nomor teleponnya ustaz saya ya. Gak mau repot dia. Akhirnya terus seperti itu keadaan. Tidak ada perkembangan ilmu. Ahlus sunnah itu terus berkembang dengan ilmunya, ikhwan. Kalau tahun ini dia belajar iqra, cara membaca Al-Quran, tahun depan dia harus sudah pandai membaca Al-Quran. Tahun depan lagi sudah menghafal ayat-ayat atau surah-surah pendek, alhamdulillah. Tahun depan lagi sudah masuk durusul lughah. Harus ada perkembangan. Jangan cuma sibuk mencari rumah dekat pondok. Ana mau tinggal dekat pondok. Ada orang rumahnya jauh tapi rajinnya tiap hari datang ke pondok. Semangat taklim. Begitu pindah dekat pondok, rumahnya aja yang taklim. Mana si fulan? Sibuk jauh sana. Sibuknya dengan dunia. Wallahul musta'an. Apa tujuan datang ke dekat pondok? Melainkan untuk belajar. Keluarga bisa belajar. Ini nasihat penting, masyaallah rahimakumullah, harus diperhatikan. Ahlus sunnah itu dikenal dengan ilmu, dengan hujjah. Lihat para ulama. Yang dikenal dari mereka adalah ilmunya, hafalannya, kitab-kitab ilmunya. Jadi harus berkembang. Gak bisa menghafal, Ustaz. Kalau gak bisa menghafal, ya ditulis ilmunya. Ditulis. Ya bagus, gak mengapa. Jadi pendengar setia itu sudah mending. Ya, tapi apa hasilnya? Ikut daurah, masya Allah, 2 hari berturut-turut non-stop daurah. Pulang ditanya sama keluarga, gimana, apa hasilnya? Ustadznya hebat. Ustadznya yang hebat. Kamunya mana ilmunya? Mana hasilnya? Waduh, afan, enggak sempat. Nanti tak tanyain rekamannya. Pasti pengurusnya ngerekam itu. Masya Allah, yang pintar MP3. Dianya malas. Nulis itu malas. Jadi kapan berkembangnya? hafalannya sudah enggak ada, belum hafal sudah lupa. Belum hafal sudah lupa kan? Nah, di tulisan juga enggak ada, enggak nulis. Yang penting semangat bisa hadir. Nanti kalau dicatat di absen, hadir anak, hadir di daurahnya Ustaz Askari. Ilmunya mana? Hasilnya. Catat meskipun 1, 2. Ya Ustaznya ngomongnya cepat, enggak apa-apa. Apa yang bisa didapat, catat. Nah. Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu, kata para ulama. Ilmu itu seperti binatang buruan. Menulis itu adalah ikatannya, jeratannya. Gimana kamu bisa menahan hewan buruan tanpa ikatan? Setelah ditangkap, dilepaskan begitu. Nah, harus diikat. Maka demikian pula ilmu. Ketika kamu mengetahui satu ilmu, catat. Bermanfaat untuk diri sendiri ketika murojaah atau ketika kita pulang. Kan di sana ada istri, di sana ada anak-anak, bisa kita sampaikan ilmu tersebut. Wallahi bermanfaat. Makmurkan rumah-rumah kita dengan ilmu ya ikhwan. Makmurkan rumah-rumah kita dengan ilmu. Biasakan. Biasakan anak, istri, mereka senang dengan ilmu. Nah, hadis, satu ayat, ada satu faedah, masya Allah, kita pulang. Tadi Ustaz nyampaikan demikian, ini enggak boleh, ini haram. Dalilnya dalam surah ini, hadisnya dalam Sahihul Bukhari misalnya. Wallahi nikmat, satu hari satu ilmu, satu tahun sudah 360 sekian. Gimana kalau dua ilmu yang kita ketahui? Gimana kalau tiga dan begitu seterusnya? Ahabbul amali ila Allah azza wa jalla dua ma huwa inqal. Amalan yang dicintai Allah adalah yang berkesinambungan meskipun sedikit. Sedikit tapi kontinu, masya Allah, ini sangat baik sekali. Ma yata'allam ahlu sunnah, kok enggak belajar? Ma yaqra'u kalam al-ulama al-ma'rufin, tidak membaca perkataan para ulama. Ma yasma' li ashritatihim, tidak mendengarkan kaset-kaset mereka. Al-ilm nahnu bihajatin ilai, ilmu itu kita sangat membutuhkan ilmu. Li'anna al-ilma bi'idnillah fihi al-khasyatu lillah, karena ilmu itu dengan izin Allah akan menyebabkan tumbuhnya rasa takut kita kepada Allah. Wa fihi ma'rifatul haqqi minal batil bitafasilihima, kita akan mengenal kebenaran dari kebatilan dengan rinciannya. Wa fihi ma'rifatu kaifa ya'budullah azza wa jall, dan di sana kita akan mengetahui bagaimana seorang hamba beribadah kepada Allah. Wa fihi aidan ma'rifatu kaifa tata'amalu ma'al ahdats wal masyakil, maka di dalam ilmu itu pula engkau akan mengetahui bagaimana engkau menyikapi berbagai macam kejadian dan problem yang sedang menimpa umat ini. Katsirun minal masyakil allati hasalat bainasy syabab tajidu marji'aha lil jahli bil ilmi syar'i aw ittiba'il hawa. Banyak dari problematika yang menimpa ahlus sunnah yang terjadi di kalangan para pemuda, engkau akan melihat sebab yang menyebabkan munculnya fitnah, yang menyebabkan timbulnya problem adalah kejahilan terhadap ilmu syar'i. Akhirnya dia tidak punya solusi. Ini merasa punya ilmu, ini juga merasa punya ilmu, padahal dua-duanya bodoh. Padahal dua-duanya bodoh. Yang ini menganggap dirinya Syekh Rabi, ini menganggap dirinya Syekh Muqbil. Padahal dua-duanya bukan Syekh Rabi, bukan Syekh Muqbil. Yang satunya bahlul, yang lainnya safi. Sok memahami dalil, sok memahami usul, engkar. Padahal kalau mereka berilmu, tidak akan terjadi hal itu. Tidak akan terjadi. Awitibail hawa, atau mengikuti hawa nafsu. Wa ijabi kulli dhi ra'yin bi ra'yi, dan kekaguman seseorang terhadap pendapatnya, ini berbahaya sekali. Kagum terhadap pendapat sendiri. Baru belajar daurah, selesai qawaid salafiyah, masya Allah, seakan-akan dia sudah jadi ahli manhaj. Nah, seakan-akan dia melebihi para ulama. Akhirnya dia menerapkan sendiri tanpa bimbingan para ulama, jatuh dalam penyimpangan. Disebutkan dalam hadis Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun muhlikat: hawa muttaba', wa syuhhun muta', wa ijabul mar'i bi nafsihi." Ada tiga hal yang membinasakan: hawa nafsu yang diikuti, kekikiran yang ditaati, dan kekaguman seorang terhadap dirinya. Wa qad taqulu lahu wa tansahu ma yasma', mungkin kamu mengatakan, menasihatinya, mengatakan sesuatu kepadanya, namun dia tidak mau mendengar. Bal yaqulu laka, bahkan dia mengatakan, la ana ara kadza, menurut saya begini, menurut saya demikian. Anta man hatta tara, siapa kamu sampai kamu berhak mengatakan menurut saya demikian? Oh, Syekh Rabi memang mengatakan demikian, tapi menurut saya tidak demikian. Menurut saya Syekh Rabi itu salah. Ghafarallahu lahu. Siapa sih kamu? Apa yang sudah kamu pelajari? Sampai di mana tingkat ilmiahmu? Hal anta indaka min al-ilm ma tuhassin bihi nafsak wa tahmiha min az-zalal wal khatar? Apakah engkau memiliki ilmu yang dengannya engkau bisa membentengi dirimu dan menjaganya dari kekeliruan dan kesalahan? Illa man rahimallahu la najid, kecuali yang dirahmati Allah, dan kita tidak mendapat itu. Fal ilmu amruhu muhim fil manhaj as-salafi. Al ilmu fil rudud, ilmu itu perkara penting dalam manhaj salafi. Ilmu dalam membantah itu ada ilmunya juga, ada kaidah-kaidahnya, ada ketentuan-ketentuannya. Ilmu fi qiraati abwabil ilm, ilmu dalam membaca bab-bab ilmu dalam tauhid, dalam fiqih, wa nahwi dzalika min al-umur, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang dibutuhkan oleh seorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ke-11 dan ini yang terakhir, wa akhtimu biha kalami wa illa fa kalamu katsirun jidda, dan aku menutup risalah ini atau nasihat ini meskipun pembahasan masih cukup sangat banyak sekali. Wa kana yanbaghi an takuna hadhihi al-qa'idah fi bidayati hadhihi al-qawa'id, lakin kulluna na'rifuha. Semestinya kaidah ini merupakan kaidah yang pertama, namun kita semua mengetahuinya. Ala wa hiya al-ikhlasu lillahi azza wa jall, yaitu hendaknya kita ikhlas, ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam menuntut ilmu, ikhlas dalam membantah, ikhlas dalam belajar, ikhlas dalam berjalan di atas al-manhajus salafi, ikhlas dalam menyikapi kelompok-kelompok yang menyimpang karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tawajjuhu lahu azza wa jalla bid-du'a ayasimana min al-fitan, dan senantiasa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan doa agar Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah. Wa ayyahdiyana ila siratin mustaqim, dan membimbing kita kepada jalan yang lurus, memberi taufik kepada kita untuk berjalan di atas al-haq, dan menjauhkan kita dari berbagai macam perselisihan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal ini, memohon kepada Allah. Hanya Allah azza wa jalla yang akan mengarahkan kita untuk berjalan di atas as-siratul mustaqim. Di antara kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam berlindung diri kepada Allah dari kemunafikan, dari perpecahan, sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam memohon kepada Rabb-nya agar diberi kekokohan. Dan di antara kalimat yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat Imam Muslim, ketika beliau mengerjakan qiyamul lail, beliau mengucapkan dalam doa al-iftitah, ihdini limaftirifa fihi minal haqqi bi'idhnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Tunjukilah aku ya Allah dari berbagai macam perselisihan yang terjadi kepada kebenaran dengan izinmu, sesungguhnya engkau lah yang memberi petunjuk, yang mengarahkan siapa yang kau kehendaki kepada jalan yang lurus. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon ini, kita lebih utama ma'asyiral ikhwah berdoa dengan doa ini, memohon kepada Allah agar diberi hidayah berjalan di atas al-haq dari berbagai macam perselisihan yang terjadi. Walau jina nazarna ila ba'd as-salafiyyin najidu annahu la yatawajjahu ila Allah. Kalau kita melihat ada sebagian salafin, mereka tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan memohon agar diselamatkan dari berbagai macam fitnah. Namun kita mendapati dia sibuk berbicara, berbuat, membantah dan seterusnya tanpa disertai dengan ilmu. Oleh karena itu kata beliau, masalah di sini bukan masalah berangan-angan, berharap-harap. Ya. La tamannu liqa'al adu. Al-fitanu aduun lil mar'i. Jangan engkau mengharapkan bertemu dengan musuh. Fitnah itu musuh bagi seorang. Al-insanu la yatamanna liqa'al adu. Seorang jangan berharap-harap bertemu musuh, jangan berharap-harap fitnah, jangan. Aduh, kapan lagi terjadi fitnahnya? Gatal nih kok lama enggak ada fitnahnya. Hah? Kapan lagi Ustaz Fulan ditahdir? Jangan seperti itu, ikhwan. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah. Lakin illa qiyahu yathbut 'ala al-haqqi. Namun ketika dia menemui fitnah, maka dia harus kokoh di atas kebenaran. Caranya gimana? Biluzumil ulama'il kibar, dengan komitmen berjalan di atas bimbingan para ulama besar, dengan menjauhkan diri dari fitnah dan tidak menyibukkan diri dengannya. Namun jangan seorang berharap untuk masuk ke dalam fitnah, namun dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jal menyelamatkan dari fitnah dan mengokohkan dia di atas al-haq. Ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, risalah atau nasihat yang beliau sampaikan kepada kaum muslimin, terkhusus kepada mereka yang hendak berjalan di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan di atas al-manhaj as-salafi. Semoga Allah azza wajalla senantiasa menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah yang menyesatkan, yang zahir dan yang batin, dan mengokohkan kita untuk senantiasa berjalan di atas al-haq. Sampai di sini insyaallah, dan di pertemuan yang berikutnya kita memasuki risalah yang lain. Wallahu taala al-mustawfa akhir da'wana alhamdulillah. Ini sudah isya.